Bagaimana bila suami melarang istri mempunyai sosial media, tapi suami mempunyai bermacam-macam sosial media untuk mencari pacar, Nosh? Terus? Kemudian pacaran dengan wanita yang suka TikTokan, menceraikan istri demi menikahi pacar, tidak peduli pada anak yang baru lahir, tidak mau menafkahi istri berbulan-bulan, dan tidak mau menafkahi anak. Masya Allah. Gimana? Kok parah begini? Ini kayaknya akibat kurang ilmu juga ini. Masya Allah. Atau memang awam tidak belajar. Assalamualaikum. Kalau hukum asalnya seorang suami melarang istri untuk punya sosmed, itu wabihi wa ni'mah. Tidak mengapa, bagus. Karena seorang suami harus menjaga istrinya. Kedua, suaminya mempunyai sosmed, boleh. Tidak mengapa. Tapi bukan untuk cari pacar. Dan tidak bisa protes. Kamu sendiri punya, kok saya enggak boleh? Fungsinya. Kalau engkau perempuan, saya tidak ridho kalau engkau demikian. Tapi saya menggunakannya untuk ini. Misalnya ya, saya tidak ngerti sosmednya apa. Sesungguhnya kalau Facebook janganlah. Ya. Atau kayak perkara-perkara seperti itu. Mungkin sosmed yang dimaksud adalah seperti WA, bisa dengan dikirim pertanyaan di sini kan. Ya. Telegram yang insya Allah efek-efeknya tidak banyak yang mengkhawatirkan begitu. Tetapi kalau yang lain, saya khawatir di sana terlalu banyak iklan-iklan. Yang saya maksudkan iklan itu bukan iklan dagangan, iklan kemaksiatan. Siapa yang mau cari pacar, ini ada sekian banyak perempuan dengan wajah-wajahnya ditampilkan semuanya. Yang siapa yang mau berzina, ada, ini silakan. Ini na'udzubillah. Masa yang seperti ini dibolehkan? Tentunya tidak dibolehkan. Barakallahu fikum. Cari yang paling selamat. Itu pun hanya untuk fasilitas talabul ilmi dan silaturahmi, titik. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang selanjutnya, ini na'udzubillah, adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat mengerikan dari seorang laki-laki. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab pada istri dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakumullah khairan.